Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lihat sekarang surat Al-Baqarah ayat 214-215. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ Apakah kalian menyangka bahwa تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ kalian akan masuk surga atau kalian masuk surga walamma padahal belum, walamma diartikan lam, sedangkan belum ya'tikum datang kepada kalian masalu permisalan atau semisal alladzina orang-orang yang khalau telah lewat min qablikum dari sebelum kalian masathum menimpa kepada mereka al-ba'sa ancaman wadharra dan kemadharatan wazulzilu dan kegoncangan hatta sehingga yaqulur rasul walladzina amanu ma'hu hatta sehingga yaqula berkata ar-rasul rasul walladzina amanu dan orang-orang yang beriman ma'ahu besertanya. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala ketahuilah inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau Muhammad, madza yunfikun, apa yang mereka infakkan. Kul katakanlah, ma anfaqtum, apa-apa yang kalian infakkan. falil min khairin, dari kebaikan. Falil walitaini, maka itu untuk kedua orang tua. Wal aqrabin, dan untuk kerabat. Wal yatama, dan untuk anak-anak yatim. Wal masakin, dan untuk orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan untuk ibnu sabil. Wama taf'alu, dan apa yang kalian kerjakan min khairin, dari kebaikan. Fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu dengan kebaikan itu alim, maha mengetahui. Ayat 214, ayat ini masyhur ya, terkenal atau sering kita bicarakan, terutama ketika kita ada masalah, ada ujian, atau ketika kita menyampaikan kepada orang ketika ada sedang ada ujian. Am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka bahwa kalian itu akan langsung masuk surga sementara belum datang kepada kalian itu al-ba'sa, keburukan, ancaman, wadzarra, kemadzaratan, wazulzilu, dan keguncangan. Ada beberapa riwayat yang mendasari ayat ini turun. Pertama, ayat ini turun ketika terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq ini perang parit ya. Jadi muslimin ini dikepung akan nggih. Jadi ketika itu muslimin berada di Madinah, kemudian orang-orang kafir bersekutu dengan orang-orang munafik. Nah, mereka mengepung Rasulullah dan para sahabat. Nah, kemudian karena musuh begitu besar, maka Rasulullah bermusyawarah bagaimana untuk menghadapinya. Maka kemudian ada usul dari Salman Al-Faris bahwa untuk menghadapi mereka itu dengan membuat parit, atau yang kemudian disebut dengan khandaq gitu ya. Nah, kemudian usul-usul Salman ini diterima karena memang kota Madinah itu dikepung dengan bukit-bukit yang tinggi, sehingga satu-satunya jalan ya masuk atau menghadap apa satu sisi saja. Nah, kemudian satu sisi itu dibuat parit yang agak lebar sehingga kuda atau orang itu tidak bisa langsung masuk gitu ya. Lah, kemudian karena orang-orang kafir dan orang-orang munafik ini enggak bisa langsung masuk, maka kemudian satu-satunya jalan yaitu dengan cara menanti sampai persediaan makan yang ada di Madinah itu habis gitu ya. Berhari-hari itu kota Madinah dikepung oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik tersebut. Nah, sampai kedinginan, sampai kelaparan, sampai kepanasan kalau siang. Nah, sampai kemudian seakan-akan ya, dari kalangan sahabat atau sebagian dari muslimin itu mengatakan, kok Allah enggak nolong-nolong itu gimana gitu ya. Nah, kemudian turun ayat ini. Sehingga kemudian orang-orang munafik, orang-orang kafir itu cerai-berai ketika ditiup dengan angin yang kencang. Nah, ini riwayat pertama. Dan riwayat yang kedua, ada kejadian nggih. Nazalatil ayat, turun ayat ini kaitannya dengan permusuhan atau permusuhannya orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sangat getol sekali, orang-orang Yahudi ini memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Sampai kemudian mereka bersepakat juga, bersekutu juga kepada orang-orang munafik. Nah, kemudian turun ayat ini. Kemudian pendapat yang ketiga, ini ketika ini secara umum ya, yaitu ketika ujian demi ujian yang dihadapi oleh muslimin yang ada di Madinah itu sangat besar, ya, sampai dengan menyatakan semacam ini berdasarkan ayat ini tadi. Nah, kemudian belum datang sebagaimana belum datang kepada orang-orang sebelum kalian. Kalau kaitannya dengan ancaman, ini misalnya dulu di masa Bani Israel itu ada orang yang mempertahankan akidah itu dengan cara digergaji tubuhnya, dengan cara disiksa. Bagaimana di zamannya Bani Israel, masanya Nabi Musa, itu ada masitoh yang dia harus dibunuh untuk mempertahankan akidahnya dengan anaknya dan seterusnya. Masad umul baksa menimpa kepada mereka itu al-baksa. Musibah atau kemelaratan atau ancaman. Ini di dalam tafsir Qurtubi, al-baksa ini diartikan sebagai contohnya ancaman dibunuh, kemudian diasingkan, kemudian diambil kekasihnya. Nah, ini al-baksa. Jadi ancaman untuk dibunuh, kayak Rasulullah SAW ketika di Mekah itu diancam untuk dibunuh oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy, ya, dikepung. Nah, kemudian Rasulullah SAW dengan Abu Bakar diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diasingkan, Rasulullah pernah diembargo juga, ya. Ini. Kemudian kalau ad-dharra kemadharatan, terbalik. Al-ba'sa ini contohnya kemiskinan, kebangkrutan dan sebagainya, terbalik. Jadi kemelaratan, kebangkrutan. Kemudian kalau wad-dharra ini kena penyakit, sakit dan seterusnya. Ini wabara bil wazul zilu tadi, di ancaman dibunuh, ancaman diasingkan dan seterusnya. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu, sehingga rasul dan orang-orang yang beriman besertanya itu berkata, kapan ini pertolongan Allah? Maka dijawab oleh Allah, ketahuilah bahwa pertolongan Allah ini adalah dekat. Bapak Ibu sekalian, kalimat ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ada hal yang perlu kita bahas di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesulitan, hakikatnya Allah itu sudah menyediakan kepada kita itu dua jalan keluar. Berdasarkan ayat inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusran. Ini ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa ketika Allah itu memberikan kepada kita itu satu masalah, satu kesulitan, minimal Allah itu sudah menyediakan kepada kita ini dua kemudahan. Nggih, kalau kita ngaji dari sisi bahasa Arab, inna ma'al usri, kata pada kata al usri, pada kata kesulitan itu ada alif lamnya. Tapi pada kata yusron itu tidak ada alif lamnya. Masih nakiroh itu. Nah, masih umum. Artinya di sini ketika kita diberi oleh Allah satu kesulitan, satu kesulitan, Allah sudah menyediakan kepada kita itu beberapa jalan keluar, beberapa kemudahan. Tapi kok ketika kita menghadapi masalah itu, kok ora rampung-rampung? Nah, bisa jadi seseorang ketika menghadapi masalah kok enggak selesai, itu bisa jadi karena yang ditempuh tidak dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi begitu. Seseorang ditimpa dengan masalah kemiskinan, kebangkrutan, larinya ke dukun, larinya ke IMF kampung gitu nggih. Nah, IMF kampung iki lintah darat. Lintah darat niku nulung ning mentung. Nah, akhirnya enggak selesai-selesai justru tambah masalah ini nggih. Ya, mestinya larinya kepada Allah. Maksud larinya kepada, ya minta tolong kepada Allah. Kemudian secara dohir, ya usaha-usaha, yang usaha itu tidak menerjang kepada syariat-syariat Allah. Nah, ini ya. Jadi bukan dengan cari jalan pintas. Duwe masalah, sakit, melayu neng dukun. Ya, enggak tambah. Mari, ya, maka mari kita itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu, ya. Nah, bukan menyelesaikan masalah tambah masalah ini. Kemudian Allah itu menciptakan atau membuat kesulitan di dalam diri seseorang itu sebetulnya ada hikmahnya, ada nilai manfaatnya. Manfaatnya apa? Agar kita itu bisa merasakan nikmatnya Allah. Itu salah satu nikmatnya. Kita ini Bapak Ibu sekalian, ketika lapar, maka kita itu baru bisa merasakan nikmatnya makan, gitu ya. Ketika lapar, kita bisa merasakan nikmatnya makan. Ketika kita itu pilek, lagi iso ngrasake duwe irung. Gitu. Kadang-kadang yang pas sehat terus itu orang ngerasai bahwa itu nikmat Allah. Maka kalau kita itu ma'am, kalau dulu sewaktu saya kecil itu yang takok isayure apa itu, jawabannya orang tua itu lawe luwe gitu ya. Nah, yang lawe luwe itu sego apa wae kolu gitu ya. Dulu masa kecil makan itu hal yang biasa, kalau hanya sayurnya itu hanya garam di napa dikrawu istilahnya nggih. Dikrawu niku dicampur dengan nasi terus diparutke kambil nom. Nah, wis ketika itu nikmat banget. Nah, jadi ras sempat bukan enggak sempat tapi enggak ono sing dimasak gitu nggih. Nah, sayure kayak gitu. Ini. Nggih, jadi Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak kita senangi itu agar kita tuh bisa merasakan nikmatnya, nikmat tersebut. Kita iso ngerasakin nikmatnya sehat ketika kita sedang sakit. Iso ngerasakin nikmatnya makan ketika kita sedang lapar. Nah, dan seterusnya. Nikmatnya tidur ketika kita sedang ngantuk. Oke. Kemudian tolong dibacakan pelajaran yang dapat diambil dulu. Nomor 4. Dalam menghadapi ujian Allah, kita jangan ya, sabar dan berusaha ini juga harus seiring sejalan, ya. Sabar itu artinya menahan diri, ya. Jadi al-imsaku menahan diri dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Itu namanya sabar. Sabari wong luwe ya tetep golek pangan. Ning cara ning golek pangan tidak dengan cara membuat kemurkaan Allah. Golek pangan dengan mencuri, golek pangan dengan ngerampok, nah itu namanya tidak sabar. Nggih. Sabari wong loro tetep mencari tombo, tetep mencari kesembuhan. Tapi dalam mencari kesembuhan tetap berada di dalam cara-caranya yang dibenarkan. Nggih, mboten teng dukun. Nah, berarti kalau orang itu sakit lungone ning dukun, berarti dia tidak sabar. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya dalam menghadapi ujian Allah itu dengan berdoa. Nggih, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nomor 2, yeah. Salah satu menghadapi masalah ibu-ibu bapak sekalian, kita ini banyak beramal soleh, kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, yeah, ini dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah masalah kita itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau di hadis itu ada bahkan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni ahi. Allah itu akan menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Nah ini. Maka salah kalau orang itu urusannya awak dhewe rampung-rampung ngurusi wong liya. Nah, itu nggih. Padahal bisa jadi dengan kita itu melu ngurusi membantu urusan orang lain, justru dengan itu urusan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ada sebagian orang ketika kita ajak untuk hal-hal yang wah urusan itu cek akeh gitu, atau ning omah cek akeh urusan dan sebagainya, nah akhirnya justru berkutat di dalam masalahnya sendiri. Maka salah satu cara mengatasi masalah kita, mari kita banyak membantu urusan saudara kita. Nomor 3, ya, ketika kita berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya seseorang itu sakit ya, saat ketika kita meminta itu sebetulnya Allah itu sudah menetapkan kepada kita kapan musibah sakit itu akan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Nah ini. Hanya Allah itu akan menolong kita ini ketika kita itu sudah berada di puncak kesabaran. Yang ini kadang-kadang kita tidak sabar. Maka agar kita itu secepat mungkin ditolong oleh Allah, kita ini banyak bergantung kepada Allah. Kadang-kadang kita ini lari kepada Allah itu pada apa kondisi yang sudah kita wis pol gitu nggih. Tidak dari awal. Jadi misal kita itu pas lagi pilek itu lari kita itu langsung nggih tidak langsung kepada Allah ning wah aku cek duwe neosep. Nah, aku cek di Maxtril, nah, atau aku tak melayu neng dokter. Nah, kita jarang langsung nggih minta kepada Allah, jarang. Nah, padahal tadi Allah itu di dalam nggih di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab sabar itu ada hadis Allah itu akan menolong kita ketika kita itu sudah berada di puncak kesabaran. Artinya puncak kesabaran ketika kita ini sudah tidak bisa lari, tidak bisa berpikir kecuali kepada Allah Ta'ala. Itu nih. Yang kita itu jek mikirnya, oh aku harus neng IMF, nih. Aku harus neng gulek rono. Oh, seakan-akan Allah itu membiarkan kita, nih. Nih. Allah itu akan membiarkan ke kita, ya wis, kue melayu nih, menungso, gitu nih. Bergantunglah kepada manusia. Sak kuate apa menungso itu bisa menolong kamu. Maka mari ibu-ibu, bapak-bapak, setiap kita punya masalah, kita banyak lari kepada Allah. Banyak bergantung, banyak meminta kepada Allah Ta'ala. Nih. Kemudian ayat 214. Ini 215 ini ya. Ini 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Ayat ini turun sebelum ayat tentang zakat itu diturunkan. Dan ayat ini secara hukum ini dimansuh tentang kewajiban zakat. Jadi sebelum adanya zakat, ini ada asbabun nuzulnya juga. Ada salah satu sahabat yang bernama Amr bin Jamuh. Beliau itu orang yang sudah sepuh, sudah tua. Kemudian dia menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni mali katsir, famadza atasaddaq? Fabimadza atasaddaqu?" "Ya Rasulullah, saya itu harta saya ini banyak." Enten wong ngaku ngeten iki. "Ya Rasulullah, harta saya ini banyak. Maka bagaimana saya ini bersedekah dan wa'ala man anfaq, dan kepada siapa saya ini bersedekah? Kepada siapa saya itu menginfakkan?" Fanazalat, maka turun ayat ini, yas'alunaka madza yunfikun. Walaupun ayat ini secara hukum kewajibannya dimansuh, tetapi di dalam pemberlakuannya ayat ini masih diamalkan, tapi dalam bentuk sunnah atau dalam bentuk bukan kewajiban. Karena tadi kewajiban sudah diganti dengan zakat tadi. Lah, ketika kita berinfak, Bapak Ibu, di sini ada skala-skala prioritas yang Allah tunjukkan kepada kita. Misalnya duit kita ini cumpen. Cumpen itu apa ya? Terbatas, ya. Duit itu mung 10.000, misalnya begitu. Arek sedekah yang diratani sak kampung itu ora cukup. Bagaimana? Maka di sini berdasarkan ayat 215 yang harus kita utamakan itu adalah falil walidaini, kepada kedua orang tua. Ini estimasi atau skala prioritas untuk berbuat baik kepada manusia. Manusia siapa yang pertama kita berikan berbuat baik? Pertama kepada kedua orang tua. Jadi misalnya ini ada 10 orang yang membutuhkan. Maka yang harus kita dahulukan adalah orang tua dulu. Orang tua kita maksudnya begitu ya. Lah kadang-kadang kita ini dengan orang lain nyah-nyoh-nyah-nyoh, tapi dengan orang tua sendiri kita tidak peduli. Nah, ini kualik. Padahal itu orang pertama yang harus kita berbuat baik ini. Yen kita dipanggil oleh seseorang teman atau dipanggil oleh guru kita dan dipanggil oleh orang tua kita, biasanya lebih mendahulukan siapa biasanya? Nah, mestinya kepada orang tua dulu. Ini biasanya cah-cah nom itu yang kumpul karo kanca luwih seneng daripada kumpul karo wong tua. Nah, ini. Oke, maka di sini Allah tunjukkan kepada kita orang pertama yang kita wajib untuk berbuat baik adalah kepada kedua orang tua. Jarang, oke? Jarang mungkin anak itu kelingan karo wong tua. Ningin wong tua kelingan karo anak. Nah, misalnya pas anak ning Jakarta, nah itu biasanya sing kelingan sik wong tua sik nopo anake sik. Bojone sik. Ya, nggih. Nah, ini maka mari si anak-anak nggih. Ini saya mewakili anak juga. Nggih. Nah, ini kita iling dengan orang tua kita. Nggih, wong tua niku yen anake teko niku sak duweke digawake anak. Ning yen wong tua teko ning gone anak. Nah, Nepung nggih ngoten nggih. Dan yang kedua wal aqrabin. Dan yang perlu kita berbuat baik yang kedua adalah kerabat. Kerabat niku namanya kerabat niku adik, kakak, paman, bibi, itu namanya kerabat. Lah nanti di dalam hadis, di dalam Sahih Bukhari, itu kalau kerabat sama-sama membutuhkan, misalnya duwe adik lanang wedok, padha-padha mbutuhke. Siapa yang harus kita dahulukan, maka kita harus mendahulukan adik atau kakak yang perempuan dulu. Jadi misalnya iki butuh sedekah kita. Anak apa adik lanang sama adik wedok. Siapa harus terdahulukan? Yaitu adik wedok dulu. Kenapa ke adik wedok dulu? Karena perempuan itu secara logika jangkai luweh pendek daripada wong lanang. Artinya yen podo-podo golek ubet, ya, itu wong lanang itu luweh jembar, luweh luas. Yen wong wedok ubet paling ngubengi omah kan kadhe mungkin nggih. Ya. Nah, yen wong lanang iso ngubengi kampung, mungkin iso ngubengi kota gitu nggih. Ya. Nah, maka ketika kita menolong saudara kita, podo-podo mbutuhke pertolongan kita apalagi dalam bentuk harta, maka yang perlu kita dahulukan, kalau kita enggak bisa mencukupi semuanya, yang perlu kita dahulukan adalah adik atau saudara yang perempuan. Apalagi di dalam Islam, Bapak Ibu, dalam segala statusnya, perempuan itu ditanggung oleh laki-laki. Ketika dia jadi orang tua, maka perempuan itu ditanggung oleh bapak. Mboten ditanggung oleh ibu. Jadi yen ibu-ibu disuwuni arta anak, jawabane njaluk bapakmu, nah, itu sah boleh itu nggih. Nah. Karena memang yang punya kewajiban untuk memberi itu adalah bapak. Kemudian kalau perempuan itu statusnya sebagai istri, maka istri itu ditanggung oleh suami. Di dalam Islam tidak ada wong wedok punya kewajiban ngei pangan wong lanang, enggak ada. Gitu nggih. Sing ada wong lanang dikei pangan, sing ada wong lanang ngasih pangan wong wedok. Nah. Kemudian ketika perempuan itu statusnya sebagai ibu, sebagai orang tua, wis jumpung ngoten niku, sing punya kewajiban nanggung, merawat, memelihara itu adalah anak yang laki-laki gitu ya. Jadi misalnya podo irem itu sing punya kewajiban sing luwih besar dosanya adalah yang laki-laki. Dan ketika perempuan statusnya sebagai adik, kakak atau kerabat tadi, maka dia ditanggung oleh kerabatnya yang laki-laki. Makanya dalam hukum waris, misalnya seseorang punya anak perempuan, dua anak perempuan loro tok itu ya. Maka nanti ketika bapaknya meninggal, karena dia enggak punya anak laki-laki, maka adiknya bapak yang meninggal tadi dapatkan warisan. Jadi warisan itu tidak hanya didum anak loro wong wedok tok, tapi adik bapak atau kakak bapak nggih, itu dapatkan warisan karena tapi sing laki-laki karena dia nanti dalam kehidupannya menanggung anak ponakane tadi yang perempuan-perempuan. Misalnya nanti menikah, anaknya itu menikah, kan nanti yang jadi wali kan mungkin pamannya atau pakdenya gitu. Makanya tadi anak apa adiknya bapak yang laki-laki itu bisa mendapatkan warisan ketika bapak tadi ketika meninggal enggak punya anak laki-laki. Tapi ketika dia punya anak laki-laki, saudaranya bapak itu tidak dapatkan warisan. Maka itu dalam istilah hukum waris disebut dengan mahjub. Itu ya. Didindingi. Nah, itu jadi dalam hukum Islam begitu. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu dalam segala sesuatunya ditanggung. Ini. Makanya ibu-ibu yang duwe dit niko, niku terus disuwuni sing kakung, pertama di nggih ngasih ngasih kemudian kok iki bendino demi mil njaluk terus itu nggih. Ah ibu-ibu wong lanang ya kerja dhewe kono njaluk wong wedok itu sah gitu itu nggih. Karena memang pernikahan tidak menghalalkan bercampurnya harta ini. Nggih, kemudian wal yatama. Kalau sudah kerabat sudah, kemudian anak-anak yatim. Anak yatim. Anak yatim itu definisinya ya banyak nggih, tapi yang lebih masyhur itu anak yang belum mampu untuk berdiri sendiri, sudah ditinggal mati oleh orang tuanya, itu namanya anak yatim. Sehingga dia hidupnya itu perlu bantuan orang lain. Anak yatim umur suwidak, nah itu bukan anak yatim. Wal masakin dan orang-orang miskin. Kalau nanti kita ngaji di surat Al-Kahfi, di sana Nabi Khidir itu pernah melubangi perahu miliknya siapa itu? Miliknya orang miskin. Ya. Jadi perahu itu kata Nabi Khidir itu perahu itu milik orang miskin. Lah sehingga dari sini ulama berpendapat bahwa bisa jadi orang miskin itu dia punya fasilitas. Mungkin duwe motor, mungkin duwe mobil gitu ya. Tetapi fasilitas itu belum bisa mencukupi kebutuhan hariannya. Itu masuk dalam kategori orang miskin. Jadi untuk kebutuhan primer loh, bukan untuk kebutuhan. Lah rung iso nyukupi lah nanti kredit tuku lemah rong hektar ning Jalan Malioboro, ya lumrah itu nggih. Maksudnya kebutuhan primer di sini misalnya duwe motor dinggo kerja, ning kerjaane niku dereng saged dinggo menutupi kebutuhan pangannya. Lah itu masuk dalam kategori orang miskin. Tadi nelayan itu duwe perahu, tapi perahunya itu hasilnya belum bisa untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Itu orang miskin. Dan Ibnu Sabil adalah orang yang dalam safar, tapi dia kehabisan bekal. Itu ya, jadi ini urut-urutan ketika kita ini berbuat baik. Secara sederhana kita rumuskan, Bapak Ibu, bahwa ketika kita berbuat baik, hendaknya sebelum kepada orang lain, maka kepada kerabat kita dulu. Ya, kepada kerabat kita dulu. Lah, podo-podo kerabat, maka nanti nggih, ada hadis lain diutamakan yang tetangga itu juga ganjarannya lebih besar. Makanya sebetulnya nggih, kalau kita nanti bahas lebih jauh tentang zakat, zakat itu dari satu daerah untuk orang yang berada di daerah tersebut. Ya kadang-kadang kita bayar zakat neng Jakarta, bayar zakat neng Bandung, neng di sisi lain di kampung kita sendiri masih banyak orang miskin. Nah ini juga terjadi kontradiksi ini sebetulnya. Pelajaran yang dapat diambil. Jadi banyak misalnya hampir sama dengan yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid, nah dijawab haid itu apa gitu nggih. Kul huwa adza, katakanlah haid itu adalah al adza, kotoran gitu nggih. Dua. Banyak orang yang beriman juga memberikan infak kepada orang-orang yang tidak punya, agar kita dapat memperarah hubungan baik dengan keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, serta mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya. Jadi ya tentang termasuk juga tentang zakat nih ya. Zakat kadang-kadang kita ditanya, zakat itu apa disetorke masjid apa dikake dhewe gitu nggih. Ya, semuanya baik kalau ditanya baiknya. Tapi melihat kebutuhannya. Artinya dengan kita itu kita kasihkan secara langsung itu satu ya kita berharap pahala dari Allah. Kedua, itu akan mempererat hubungan antara kita dengan orang yang kita kasih zakat tersebut. Iso nambah rumah keting ati gitu. Biasanya kalau orang itu habis dikasih itu kan ada rasa apa nggih? Rasa merasa apa? Kebutangan budi dan sebagainya, nah, sehingga ada rasa lebih rumaket. Maka kalau secara pribadi saya sendiri lebih senang untuk ngasihkan zakat itu langsung kepada apa? Kepada obyeknya gitu nggih. Jadi biar hubungannya terjalin baik gitu. Kemudian kalau nggih termasuk juga tentang kita sedekah-sedekah itu mungkin dititipkan itu baik nggih, tapi misal dikasih sendiri juga itu tadi akan menambah kebaikan tadi ini. Apalagi itu kepada tetangga-tetangga. Nomor 3, apa yang akan dikeluarkan seorang itu diatur menurut ketentuan dalam ayat ini yang kemudian diperinci dalam hadis dan sunnah. Iya. Ini nanti kalau dikembangkan sesudah turunnya surat ini, sudah turunnya apa tentang zakat, hadis ini kewajibannya itu dimansuh, kemudian tidak jadi wajib menjadi sunnah tentang hukum infak ini. Sebagaimana dulu hukum waris, sebelum turun surat An-Nisa ayat-ayat awal tentang kewajiban pembagian harta waris, itu diwajibkan setiap muslim itu untuk menulis wasiat. Jadi Umar bin Khattab itu setiap 3 hari sekali memperbarui wasiat. Tapi sesudah turun tentang hukum waris, maka wasiat itu hukumnya tidak wajib lagi, tapi menjadi sunnah. Itu ya, beberapa hal, termasuk juga ayat ini. Ini hukum asalnya wajib, tapi kemudian menjadi sunnah yang nanti di dalam alokasinya diatur dengan hadis atau dengan sunnah tadi. Ya. Nomor 4. Ya, jadi di dalam kita berinfak, bersedekah, kita tidak riya. Ya, termasuk amal-amal kebaikan yang lainnya. Bersolat malam, wah alhamdulillah saya bisa solat malam 11 rakaat ditulis neng Facebooknya, gitu ya. Nah. Atau kita habis sedekah disembunyikan selama 1 tahun, ya. Nah habis 1 tahun, wah aku dhisik iki alhamdulillah iso ngamal ora tak critakke ning dindi lho. Nah. Ning bar kuwi cerita. Ya. Yes, demikian yang bisa kita bahas, semoga ada manfaatnya. Dan monggo. Ji. Kalau fidyah itu hukumnya wajib, ya. Untuk kalau menurut Ibnu Abbas dan menurut Umar Ibnu Umar itu 5 golongan yang dia boleh tidak berpuasa Ramadan tapi wajib membayar fidyah. 5 golongan itu syaikhun kabir, orang tua yang sudah renta, wanita menyusui, wanita hamil, orang yang sakit berkepanjangan. Terus nomor 5 itu pekerja berat yang dia menjadi tulang punggung keluarga. Dia boleh bayar fidyah juga. Lah, diberikan kepada to'amu miskin. Fidyatun to'amu miskin. Nah, diberikan kepada orang miskin. Ini. Jumlahnya berapa? Ulama juga berbeda pendapat. Kalau menurut Ibnu Abbas itu satu harinya 1,25 kilogram. 1/4 kilogram. Tapi menurut ulama-ulama yang lain, 1/4 sok atau 6 ons lebih sedikit. 6 ons setengah lah itu ya. Itu ada pendapat semacam itu. Terus yang ditanyakan tadi apanya? Oh enggak, kalau untuk fidyah kepada orang miskin. Ya selama ini target-target ini masuk dalam kategori itu ya boleh. Dan bahkan lebih baik ya. maksudnya hamil dan mungkin itu bisa ditangguhkan sebagai peniak kode atau dibiayai. Kalau dari sisi ketentuannya orang hamil, orang menyusui itu dia boleh tidak berpuasa tapi membayar fidyah. Nggih, lah yang dikodok nanti terus habis itu hamil lagi. Nah, itu juga berarti muncul masalah lagi gitu nggih. Maka kalau setahu saya dia tidak punya kewajiban untuk mengkodok puasa, tapi hanya cukup membayar fidyah saja. Nanti misalnya mengkodok sik gen menyusui rampung lah, bermenyusui rampung terus telat rong bulan meneh. Nah, berarti hamil lagi. Nggih, ngoten nggih. Dikodok dulu. Ya kalau saya baca di syarah-syarah tafsir surat Al-Baqarah 184 itu ya tentang fidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin itu ya untuk orang yang menyusui, untuk orang yang hamil maka dia wajib bukan wajib boleh tidak berpuasa tapi dia wajib membayar fidyah dan tidak perlu untuk mengkodok dulu gitu ya. Jadi apalagi ada pendapat ya wajib mengkodok dan juga wajib membayar fidyah. Karena di situ ketentuannya kan ini ayat berikutnya Allah itu tidak memberikan kesulit. Allah itu innama yuridul yusra wala yuridu bukumul usr. Nah itu. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Nah, berdasarkan ayat itu setahu saya pendapat Ibnu Abbas itu dan Ibnu Umar bahwa itu hanya cukup membayar fidyah saja. Itu nggih. Allah a'lam bishawab. Cukup? Nggih. Untuk ngaji pagi ini ada beberapa usulan kemarin ba'da Ramadan dilanjutkan hanya kalau tiap hari mungkin kita enggak bisa. Kalau hari Ahad saya sendiri sudah ngisi di Gandu dan di Wedo Martani. Nah ini maka gimana kalau hari Sabtu? Hari Sabtu mah hari Yaumul Utlah, hari libur. Ya mungkin nanti kita rembuk panitianya dulu. Ya. Ya, alhamdulillah.